Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsan al-huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kama qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Thumma amma ba'du. Baik, ini majlis pertama kita dari majlis fikih. Insyaallah kita akan baca kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama Hambali abad ini. Ya, tentunya beliau sudah meninggal. Ini seorang ahli usul juga, dan beliau juga seorang mufassir, Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, dengan kitabnya Minhajus Salikin wa Tawdih Al-Fiqhi Fid-Din. Minhajus Salikin wa Tawdih Al-Fiqhi Fid-Din. Sebelum itu, ada baiknya kita sedikit berkenalan dengan penulis kitab ini. Ini dengan Syekh As-Sa'di sendiri. Beliau kunyahnya adalah Abu Abdurrahman, Abu Abdillah. Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah bin Nasir bin Hamad Al-Sa'di At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali. Termasuk dari kabilah siapa? Tamim. Dari kabilah Tamim. Beliau lahir di kota Unayzah. Kota Unayzah di provinsi Al-Qasim. Saudi ya. Tanggal 12 Muharram min sanati sabi'ati wa thalathmi'ah ba'dal alaf. Berapa itu? As-sabi'ah wa thalathami'ah ba'dal alaf. 1307. Ahsantum. Jadi udah apa ya? Bisa cepat dah sekarang ya? Udah mampu lah. Dan beliau menghabiskan masa kecilnya dalam keadaan yatim piatu. Pada usia 3 tahun atau masuk usia 4 tahun, pertama ibunya yang meninggal. Kemudian pada beliau usia 7 tahun, ayahnya meninggal. Tahun 1313. Masuk usia 7 tahun, ayahnya meninggal. Lalu beliau diasuh oleh zaujatu walidihi. Siapa itu? Istri ayahnya siapa? Hah? Ibunya juga. Tapi tadi udah meninggal ibunya. Ya ibu yang lain. Ya ibu yang lain. Makanya itu diantara nikmat kalau punya ibu lebih dari satu kan. Dan tentunya ibu tirinya ini sangat sangat mencintai beliau, memperhatikan beliau, dan ya mengurus beliau, termasuk masalah pendidikan beliau. Lalu pada usia remaja beliau berpindah ke rumah saudaranya, saudara yang paling tua. Pada usia remaja berarti sekitar usia belasan tahun, beliau pindah di rumah saudara yang paling tua, Hamad. Dan disinilah juga beliau mempelajari ilmu-ilmu agama. Sampai pada akhirnya beliau menjadi salah seorang rujukan bagi kalangan ahli Najd pada masanya. Jadi menjadi seorang ya, semacam marja, seorang yang dijadikan rujukan dalam masalah agama, termasuk dalam masalah fikih ya, bagi ahli Najd. Dan kita tahu di antara murid beliau yang masyhur siapa? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Termasuk juga orang Najd, ahli Najd, Unaizah juga. Dan lahir di bawah asuhan atau di bawah bimbingan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Kalau kita bicara tentang Syekh As-Sa'di, bagaimana kesungguhan beliau dalam mengajar, ya lebih kurang seperti kita membaca biografinya Syekh Utsaimin. Dalam salah satu majelis Syekh Sa'di, majelis usul fikihnya, itu cuma satu santri yang lulus, yang khatam. Pertama yang hadir banyak, ya kayak gini lah mungkin, atau lebih. Saya lupa kitab usul fikih yang dibahas di situ. Di antara qorinya adalah Syekh Utsaimin. Itu Syekh Utsaimin masih muda, sangat muda. Usia-usia ulam dan syabab lah. Dari awal ramai, berkurang. Sampai yang hadir di situ hanya satu orang, yakni Syekh Utsaimin sendiri. Dan Syekh Utsaimin lah yang menghatamkan kitab itu kepada Syekh Sa'di. Itu majelis itu ya. Itu majelis itu. Adapun murid-murid yang lain enggak tahu kemana. Dan Syekh tetap, walaupun yang datang, yang hadir di situ, yang ngaji cuma satu orang, tetap belajar. Tetap mengajarkan, dan muridnya pun tetap istifadah dari beliau di situ. Sampai di akhir majelis, setelah khatam, Syekh Sa'di memberikan hadiah kepada Syekh Utsaimin. Apa hadiahnya? Apa loh? Dan enggak kebayang gimana kondisi pada masa itu. Itulah apel pertama yang dipegang dan dilihat oleh Syekh Utsaimin. Sampai Syekh Utsaimin bilang apa? Nanya ke Syekh Sa'di, ini apa? Enggak tahu. Dan itu sangat membahagiakan bagi Syekh Utsaimin. Sampai mau dijaga gitu. Kalau kayak kita sayang kalau mau dimakan gitu ya. Alaikulah di sini dari sisi Syekh Sa'di sendiri, bagaimana juhud beliau dalam ta'lim, dalam mengajarkan umat, walaupun cuma satu orang. Di saat bersamaan juga kita sebagai talib harusnya kita meneladani sikap Syekh Utsaimin, bukan teman-temannya. Tapi kebanyakan kita kebalik kan, yang kita teladani sikap selain Syekh Utsaiminnya gitu. Aduh, gerimis eh. Ah, di rumah lah, cuma gerimis. Seharusnya tidak. Dan kalau kita baca biografi para ulama, di antara cara yang menyenangkan untuk mempelajari adab cara yang menyenangkan untuk menimbulkan, menumbuhkan motivasi dalam belajar. Itu baca biografi ulama. Siapa di sini yang sudah pernah membaca biografi 10 ulama salaf? Bukan sahabat. Sampai mengetahui bagaimana atau memiliki gambaran lah bagaimana perjalanan mereka dalam menuntut ilmu. 10 aja. Ada enggak? Coba ingat-ingat. Saya sudah pernah baca biografi siapa aja ya. Sepuluh aja. Ini usia kan udah berapa? 22? 23? Kan udah cukup. Sudah panjang perjalanannya kan? Sudah 20 tahun perjalanannya. Masa 10 orangnya gak ada? Selain sahabat, baik kalangan tabi'in, atba' tabi'in, dan seterusnya. Siapa yang pernah baca biografinya Muhammad bin Idris Ar-Razi? Siapa? Ada yang tahu siapa Muhammad bin Idris Ar-Razi? Gak tahu. Taunya Muhammad bin Idris Ash-Syafi'i ya. Muhammad bin Idris Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi. Salah satu Imam Jarh wa Ta'dil. Bapaknya Abdurrahman bin Abi Hatim. Yang menyusun kitab Jarh wa Ta'dil itu. Beliau berjalan kaki menuntut ilmu itu pada usia 7 tahun pertama kali. Berapa jauh perjalanannya? 1000 farsakh. Satu farsakh itu sekitar 3 mil. Berarti 3000 mil. Berapa kilo itu? Jalan kaki. Dan beliau juga dengan sahabat yang lain pernah kehabisan makanan. Ketika beliau di Mesir pernah juga lupa makan. Datangi satu majelis, pulang, murojaah, giliran majelis berikutnya. Pulang, murojaah, giliran majelis berikutnya. Sampai suatu waktu melintasi pasar, ada orang jual ikan. Wah, kayaknya enak nih ikan. Kita beli yuk, ayolah beli. Beli, karena memang tadi mau datang ke majelis syekhnya, itu dibawa ke majelisnya. Tentu gak dimakan kan? Disimpan. Selesai dari majelis itu pulang, ikannya disimpan, mereka murojaah. Berlalu sehari apa dua hari, baru ingat, kemarin perasaan kita beli ikan, mana ikan? Kok perasaan kita gak pernah makan ikan? Hampir aja ikannya basi. Dan itu dimakan. Kita kan gak pernah kayak gitu ya. Dan gak perlu juga kayak gitu kali. Oh, saya pengen ngikuti Imam Ali Hadis lah, Imam Ar-Razi, sifulan-fulan-fulan. Harus seperti itu? Enggak juga. Tapi maksudnya apa? Kenapa semangatnya tidak kita ambil? Bukan kondisinya yang kita ikuti, semangatnya yang kita ambil. Mereka dalam kondisi yang kekurangan, yang memprihatinkan seperti itu, semangatnya menuntut ilmu enggak pernah turun. Kita dalam kondisi yang berkecukupan, masa enggak punya semangat? Ya sepertiganya lah, atau seperempatnya lah, atau seperlima lah dari semangat mereka gitu. Atau mungkin 1/10. Itu maksudnya. Demikian juga hal-hal seperti ini nampak dari ulama-ulama sepanjang zaman. Termasuk diantaranya adalah Syekh As-Sa'di dan muridnya, diantara muridnya Syekh Sa'im. Di antara karya Syekh Sa'di, di antaranya tafsir Al-Quran yang masyhur dengan judul Taisir Karim Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, atau makna yang semisal itu. Ada beberapa penyebutan. Ada yang mengatakan Taisir Karimil Mannan fi Tafsir Al-Quran. Ini dari ucapan Syekh Sa'di sendiri pada beberapa tempat. Tapi itulah kita tahu yang dikenal tafsir As-Sa'di. Kemudian juga Al-Haqqul Wadih Al-Mubin fi Syarhi Tauhid Al-Anbiya wal Mursalin. Ini syarah Nuniyah Imam Ibnu Qayyim. Nuniyah Imam Ibnu Qayyim tahu? Itu disyarah oleh beliau, kitabnya judulnya ini Al-Haqqul Wadih Al-Mubin fi Syarhi Tauhid Al-Anbiya wal Mursalin. Kemudian juga Minhajus Salikin wa Tawdih Al-Fiqh fid Din. Ini kitab yang insyaAllah akan kita pelajari, yang akan kita baca. Kemudian juga Tariqul Wusul ila Ilmil Ma'mul bima'rifatil Qawaid wa Dawabit wal Usul. Kira-kira ini kitab apa? Ya, sekitar kitab terkait dengan usul dan qawaid fikih. Dan ini belum dicetak sepertinya. Juga ada kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami Al Akhbar. Ini beliau menyusun sekitar 99 hadis, mengambil 99 hadis kemudian beliau syarah. Ya, semacam Ibnu Salah ambil 22 hadis atau 24 hadis kemudian beliau syarah di majelisnya. Tahu enggak itu kitab apa? 22 atau 24 hadis yang diambil oleh Ibnu Salah kemudian disyarah di majelisnya. Itu asal dari Arba'in Nawawi. Dari hadis yang diambil oleh Ibnu Salah tadi ditambah lagi oleh Imam Nawawi sekitar 20 hadis, jadilah 42 hadis. Itu Arba'in Nawawi itu. Dan Imam Nawawi berkeinginan untuk menyusun syarah kitab Arba'in, hanya qadarullah enggak kesampaian. Banyak kitab-kitab Imam Nawawi yang sudah dikerjakan tapi belum selesai, ada yang mau dikerjakan belum sempat dikerjakan, di antaranya Nawawi, Arba'in Nawawi. Jadi kalau ada kitab-kitab sekarang syarah Arba'in Nawawi oleh Imam Nawawi, itu bukan syarah Arba'in. Itu diambil dari syarah Imam Nawawi untuk hadis-hadis itu dari kitab yang lain. Paling banyak itu kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj. Ini yang disampaikan oleh para guru kami. Dan yang nampak dari syarah yang beredar itu demikian. Wallahu a'lam. Dan kitab-kitab yang lain banyak yang pernah kita pelajari juga di sini, kemarin Risalah Latifah Jami'ah. Juga kitab Qawaidul Hisan, usul tafsir ini. Kemudian juga kitab Qaulus Syadid fi Maqasid Tauhid, syarah kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini Syekh As-Sa'di. Kapan beliau meninggal? Sebelum itu. Dan Syekh As-Sa'di keilmuannya ini diakui oleh ulama semasa dengan beliau dan yang setelah beliau. Selain memang diakui sebagai ulama yang memiliki akhlak yang baik, sangat baik, dicintai oleh murid-muridnya dan teman sejawatnya. Dan beliau meninggal pada tahun berapa ini? Saat dia meninggal. Pada tahun 1376 Hijriah. Bulan Rajab atau bulan Sya'ban tahun 1376 Hijriah. Berapa usia beliau? Tujuh puluh satu atau enam puluh sembilan tahun. Beliau usia beliau 69 tahun, karya beliau luar biasa. Di antara karya beliau yang besar apa? Murid beliau sendiri. Di antara hasil usaha beliau yang besar itu murid-murid beliau. Di antaranya Syekh Utsaimin. Sekiranya beliau enggak punya murid lain selain Syekh Utsaimin, itu sudah menunjukkan kalau beliau luar biasa. Ini biasa. Baik, kita masuk ke kitab ini. Saya mau ada yang baca. Ayo, siapa yang baca? Cepat, jangan lambat. Habis waktu kita untuk menung. Mukadimah. Kita diajarkan oleh guru-guru kita kalau di awal majelis, ya setelah di awal membaca kitabnya, biasakan kita juga seperti kita membuka majelis. Sebelum kita membaca kitab, ya kita baca tahmid dulu selain basmalah ataupun tahmid dari musannifnya sendiri. Itu kita yang diajarkan oleh guru-guru kami. Dan juga di antara adab seorang thalib, doakan guru kita. Secara umum pun tidak masalah, enggak harus guru yang di majelis itu tadi. Secara umum, dan di antara guru kita siapa? Musannif itu pun guru kita. Secara tidak langsung doakan mereka. Makanya selalu kalau kita di majelis, kita mulai dari basmalah, tahmid, yang enggak perlu juga khutbatul hajah ya. Ada saya pernah dimulai dengan apa? Tahmid. Mulainya khutbatul hajah. Ya kelamaan nunggunya itu. Ringkas saja juga cukup. Salawat yang paling minim bagaimana? Tahmid yang paling minim bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Allahumma gfir lana dan seterusnya. Doakan pertama doa untuk di kita sendiri, orang tua kita, jangan lupakan guru-guru kita. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Jangan qala musannif bismillah alhamdulillah. Tiba-tiba ini di antara adab. Adab di majelis ilmu. Ya. Jadi pertemuan berikutnya bukan Arsi yang baca, yang lain. Ingat itu. Betul. Jadi nanti yang lain juga semuanya baca. Irfa sautak. Yang atas enggak dengar. Yakfi. Musannif di sini memulai dengan basmalah. Hadis-hadis terkait dengan dorongan untuk memulai dengan basmalah ataupun dengan tahmid, para ulama mengatakan semuanya tidak selamat dari kecacatan. Tapi di sini para ulama memulai kitab-kitab mereka dengan basmalah tidak mesti berdasarkan dengan hadis-hadis yang dinilai cacat tadi. Karena amal ini, perbuatan ini memiliki usul yang sabit dari syariat. Di antaranya apa? Pertama, Allah memulai kitabnya dengan basmalah. Di antaranya Al-Fatihah. Dan surat-surat yang lain. Ketika misalnya surun surat Al-Kautsar. Ketika surun surat Al-Kautsar, Nabi membacakan kepada para sahabatnya apa? Telah turun kepadaku pada malam sebelumnya surat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Apa yang Allah katakan? Nabi mengatakan bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Beliau mulai dengan bismillah. Oke, para ulama mengatakan basmalah itu bukan sekedar faslah antara satu surat dengan surat yang lain, tapi memang demikian. Hanya mereka berselisih pendapat apakah dia bagian dari surat itu atau surat sendiri, ayat sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, sabit juga dari sunnah. Bahwasanya Nabi SAW memulai kitab-kitab beliau yang beliau kirim dan sebagainya, termasuk mulai khutbah beliau dengan basmalah. Ketika beliau mengirim surat kepada Kisra ataupun Kaisar bagaimana? Beliau mulai dengan bismillah. Ketika beliau mulai kausul perjanjian di Hudaybiyah, apa yang beliau mulai? Yang didebat oleh wakil dari Quraisy, bismillah. Ini yang pertama, iktidaan bi kitabillah. Yang kedua, ta'asyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mukatabatihi wa murasalatihi. Yang ketiga apa? Tabarrukan biha. Tabarrukan bi kalimati bismillah. Tabarruk dengan kalimat bismillah. Kemudian beliau memulai dengan mukaddimah ini, alhamdulillahi nahmaduhu. Kenapa diulang ini tahmid? Alhamdulillah tahmid kan? Kemudian diulang nahmaduhu. Yang pertama itu kan yang pertama itu apa? Di antara faedahnya faedah taukid, takid. Dan bentuk kalimatnya beda. Alhamdu itu isim. Nahmadu itu fi'il. Alhamdu ini maksudnya ini alif lam lil istighraq. Segala puji ya, dengan segala kemuliaan. Segala pujian kemuliaan ini milik Allah. Kita memuji Allah karena itu hak Allah. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Kita juga meminta pertolongan kepada Allah, i'anah kepada Allah dalam setiap gerak dan diam kita, dalam setiap usaha kita, termasuk dalam kita menuntut ilmu. Tadi di rumah sebelum berangkat ke sini sudah belum tawakal kata. Bismillah. Saya mau jalan, saya mau belajar. Enggak perlu dilapaskan di hatinya, sudah belum? Atau jangan-jangan lempeng aja, keluar dari kamar mandi, ganti baju, lihat kitab, cari entah di mana, cari ranselnya entah di mana, kerasa kusuk, cus pergi gitu. Enggak ingat sama Allah. Ingatnya pas keluar aja dari kamar mandi. Wufron ya gak ada. Selebihnya udah gak lagi. Tiba-tiba udah sampai jadi masjid alamanah. Semestinya tidak. Dari awal kita tawakal kepada Allah dalam menuntut dan dalam usaha-usaha kita yang lain. Minta pertolongan kepada Allah. Karena kalau tidak dengan pertolongan Allah, kalau tidak dengan pertolongan Allah, kita tidak mampu untuk hadir di sini. Kalau tidak dengan pertolongan Allah, bisa jadi kita hadir di sini, tapi kita tidak mendapatkan apapun. Kalau tidak dengan pertolongan Allah, bisa jadi kita tidak pernah memahami apa yang kita baca, apa yang kita pelajari. Dan seterusnya, itu semua dengan pertolongan Allah. Itu nikmat dari Allah. Bukan semata-mata hasil jerih payah kita sendiri. Wajar aja lah saya paham kitab Minhajus Salikin, kan saya belajar. Enggak. Kalau bukan karena Allah, enggak akan paham-paham. Dan seterusnya. Wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Dan kita juga meminta ampunan kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Sebelum ini tentang isti'anah tadi, kalimat wa nasta'inuhu, kita minta pertolongan Allah seperti sudah diisyaratkan tadi, mengandung di dalamnya unsur tawakal tadi. Kita tidak tawakal kecuali hanya kepada Allah. Dan hal ini pun Allah ajarkan atau Allah perintahkan kepada hamba-Nya. Dan kita sering baca dalam surat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, ini menafikan kesyirikan. Artinya kita berlepas diri dari kesyirikan. Iyyaka nasta'in apa? Berlepas diri dari riya dan sebagainya. Jadi kalau kita dalam menuntut ilmu dalam hal ini, benar kita isti'anah kepada Allah. Ya, tentunya tadi ini juga bagian dari tawakal kepada Allah. Yang kedua, hasilnya apa? Di antara hasilnya, apapun yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan tidak menjadikan kita orang yang riya, sum'ah dan sebagainya. Orang-orang yang kibar. Harapannya terkait dengan apa yang kita lakukan tadi. Kita isti'anah kepada Allah, kita tawakal kepada Allah dalam menuntut untuk ilmu. Sehingga apa yang kita dapatkan dari ilmu tadi tidak menyebabkan kita masuk orang-orang yang binasa tadi. Orang-orang yang berbangga dengan ilmunya dan seterusnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan seperti yang dinukil oleh Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, iyyaka na'bud, ini to the fauriya, karena kita tahu kita hanya hamba Allah, bukan siapa-siapa. Apapun yang kita dapatkan dari Allah. Dan iyyaka nasta'in, ini to the fau al-kibr, kesombongan. Makanya kalau betul kita seperti ini, selalu isti'anah kepada Allah dalam apa yang kita lakukan, termasuk terlebih dalam hal menuntut ilmu, insyaAllah semoga kita, ucapan kita tadi diijabah oleh Allah, sehingga kita jauh dari sifat riya dan kibar. Oh, saya ini murid Syekh Fulan, Syekh kibar dan berkibar. Banyak yang seperti itu. Banyak. Nah, mengapa terjadi seperti ini? Bisa jadi awalnya ada yang salah dari orang. Dia memulai dari menuntut ilmu tadi dengan langkah yang keliru. Apakah niatnya dan sebagainya. Duduk di majelis Syekh Kibar atau Ustaz Kibar, supaya apa? Supaya orang lain mengakui kalau kita murid Syekh Kibar atau Ustaz Kibar. Dan seterusnya. Dari penyakit-penyakit yang membinasakan penuntut ilmu. Kemudian wa nastaghfiruhu, ya ini kita meminta kepada Allah maghfirah dari dosa-dosa yang kita lakukan. Termasuk juga makna dari kalimat istighfar itu, kita meminta kepada Allah untuk ditutupi kesalahan kita. Jadi bukan semata-mata meminta untuk diampuni dosanya, tapi juga untuk ditutupi. Selain diantara usaha tidak mengumbar kesalahan orang lain, aib orang lainnya. Kalimat istighfar kita, pertama kita meminta kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita. Yang kedua juga termasuk bagian itu adalah Allah tutupi dosa-dosa kita tadi di hadapan manusia. Dan kita meminta kepada Allah agar kita tidak berketerusan di dalam dosa dan maksiat tadi. Itu kalimat istighfar. Makanya para ulama mengatakan, barang siapa yang mendapati dalam timbangan amalnya istighfar yang banyak, dia beruntung. Dia selamat. Ya tentunya dengan ya, istighfar yang diucapkan dengan penuh kesadaran, bukan dengan penuh kelalaian. Istighfar istighfar juga, tapi tidak pernah berusaha memahami, meresapi apa yang diucapkan. Sebatas istighfar aja, astagfirullahaladzim, sudah. Seperti kebanyakan kita ketika mengucapkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya enggak? Setiap hari kita ucapkan doa ini. Tapi hidupnya gitu-gitu aja. Enggak ada perubahan. Apa yang salah? Padahal ini doa yang besar, doa yang agung. Sampai-sampai ulama-ulama negeri kita mengatakan apa? Doa sapu jagat kan. Jagat disapu juga. Ada lagi yang lain yang lebih besar ini. Jagat disapu. Tapi kenapa banyak dari kita, keadaan kita seperti itu terus? Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa hasanah itu dunia di sini? Ibnu Sirin mengatakan hasanah itu dunia itu adalah ilmu dan amal soleh. Nah, setiap hari kita mengucapkan ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi ilmu enggak nambah-nambah, amal solehnya makin banyak, makin hilang. Karena bisa jadi di antara faktornya adalah kita memang setiap hari kita ucapkan, tapi dengan penuh kelalaian. Terus kalau hasanatu dunia enggak dapat, kira-kira wafil akhirati hasanah dapat enggak? Berat kan? Yang dunia aja, aduh seperti ini. Gimana yang akhiratnya? Sementara untuk dapatkan yang akhirat, jalannya yang dunia tadi. Ilmu dan amal selalu. Kemudian taubat, istighfar. Ini yang khusus kepada yang umum. Pada asalnya istighfar pun bagian dari bagi taubat. Ketika disebutkan istighfar dan taubat, Allah alam, bisa kita pahami istighfar untuk dosa atau maksiat yang hampir kita enggak bisa lepas dari itu. Sudah berusaha untuk tidak, tapi tetap saja dapat. Ini dosa-dosa ke dan tobat kita dari dosa-dosa yang besar. Dan di antara faedah besar dari istighfar dan tobat apa? Allah berikan kemudahan kita dalam hidup. Allah berfirman wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Allah beri kita mataan hasanan dalam kehidupan kita. Ila ajali musamma. Ini istighfar, faedah istighfar dan tobat. Tapi tentunya tobat terlebih tobat dia memiliki syarat. Apa syarat tobat? Yang pertama ikhla' anil dzambi dulu. Bukan menyesal dulu. Tinggalkan dulu dosa tadi, kemaksiatan tadi. Nyesal-nyesal, tapi bikin juga kan. Tapi memang kebanyakan kita gitu. Saya nyesal, dosa bikin lagi. Ya manusia gitu. Jadi tobat sama lado itu memang fitrah manusia. Dengan itu manusia diciptakan. Tapi juga bukan jadi pembenaran. Tapi justru, ya walaupun kita diciptakan dengan seperti itu, dengan kondisi seperti itu, ya jangan putus asa, tobat terus. Dan terus berusaha untuk jauh dari dosa tadi. Yang kedua baru, kita sesali apa yang kita lakukan. Yang ketiga, bertekad untuk tidak kembali kepada dosa tadi. Yang keempat, Jika berkaitan dengan hak manusia, dikembalikan seperti harta itu ya. Tapi kalau ghibah, ghibah itu kan hak manusia juga. Gimana? Lihat kondisinya. Kalau dengan meminta maaf itu tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar, lebih baik minta maaf. Tapi kalau kira-kira dengan kita ngaku tadi masalahnya makin runyam, istighfar aja pada Allah dan berhenti dari menghibah orang lain. Diganti dengan doakan orang yang kita ghibah tadi dengan doa kebaikan. Ini udah beritikad baik ini. Mau ngakui kesalahan, mau minta dihalalkan. Tapi masalah makin runyam. Yang gak perlu. Itu yang keempat. Yang kelima. Itu bagian yang tadi. Bagian yang pertama sekali. Ikhlaq anin zambi tadi. Pertama, kita secara zat diri kita sendiri meninggalkan tempat tadi. Meninggalkan kemaksiatan tadi. Termasuk meninggalkan lingkungannya. Ada lagi gak? Udah. Oh ya, ikhlas itu dasar semua amal. Mana ada tobat enggak ikhlas? Ahsantum. Tobat tadi dilakukan pada waktu yang tobat tadi masih diterima. Kapan? Malam yughir, kata Nabi. Sebelum nafas atau nyawa di tenggorokan, sebelum kita tercungap-cungap mau mati. Yang kedua? Ahsantum, sebelum matahari terbit dari. Karena kalau sudah matahari terbit dari barat, la yang fau imanuhum malla imanallahu min qabl. Tidak berguna iman orang-orang yang ada pada masa itu yang sebelumnya belum beriman. Ya termasuk tobatnya. Kalau sebelum matahari terbit dari barat dia belum bertobat juga, tidak lagi berguna tobatnya setelah matahari terbit dari barat. Ada lagi enggak? 5 atau 6 tadi? Nah, ada lagi enggak? Saya tambahkan satu yang keenam. Jika kesalahan tadi, dosa tadi terkait dengan agamanya. Terkait dengan agamanya. Dan dia termasuk orang yang didengar oleh manusia. Artinya tokoh. Maka wajib bagi dia untuk menjelaskannya. Menjelaskan hakikat keadaan. Seperti orang yang sebelumnya bergelimang dengan bid'ah. Bagaimana dia tobat dari bid'ahnya? Lihat apakah dia orang yang seorang tokoh atau bukan. Kalau dia seorang tokoh, maka wajib bagi dia untuk menjelaskan apa yang dia lakukan sebelumnya itu adalah suatu kesalahan. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Baqarah 159-160. Terkait dengan orang-orang yang menyembunyikan kebenaran agama. Termasuk tokoh-tokoh ahli bid'ah pun masuk dalam kategori ini. Allah berfirman apa? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'in. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari penjelasan terkait dengan agama ini. Wal huda, petunjuk. Min ba'di ma bayyanahu linnas min alkitab. Dari alkitab. Ini kan kelakuan orang-orang Yahudi kan antaranya. Di antara juga kelakuan tokoh-tokoh ahli bid'ah. Yang disifati oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahihnya, orang-orang yang mu'anid, muttabi'il hawa, yang mengikuti hawa nafsu. Di antara mereka sejatinya tahu kalau mereka itu berada dalam kesalahan. Tapi karena mereka tokoh, punya jamaah yang banyak, mereka enggan untuk kembali. Nah, orang-orang yang seperti ini yang masuk dalam ayat ini. Ya, yang masuk dalam ayat ini. Termasuk juga orang-orang yang memang mengira kalau dia benar. Walaupun dia tidak masuk dalam kategori orang-orang yang dilaknat tadi. Dia mengira dia berada dalam kebenaran. Sejatinya tidak. Dan dia diikuti orang. Kalaupun dia bertobat dari itu, dia pun harus menjelaskan tadi. Supaya orang-orang yang sebelumnya mengikutinya paham sehingga dia selamat dari bermusahamah dalam kemaksiatan atau bid'ahnya manusia yang lain. Selanjutnya apa kata Allah? Illal ladzina tabu. Nah ini, kecuali orang-orang yang bertobat. Kalau enggak tobat berarti apa? Hah? Di dalam laknat. Illal ladzina tabu wa aslahu. Dia tobat, dia melakukan perbaikan. Wa bayyana. Jadi islahnya tadi enggak lengkap, enggak sempurna sebelum dia menjelaskan. Wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim. Mereka lah orang-orang yang tobatnya diterima. Wa ana tawwabur rahim. Dan aku kata Allah zat yang sangat menerima tobat dan sangat penyayang. Kemudian isti'azah dari keburukan, pertama sekali keburukan diri kita. Siapa di antara kita yang selamat dari hal ini? Dan juga keburukan amal-amal kita. Wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ini menunjukkan apa? Ini diambil dari hadis Nabi kan? Ini ucapan Nabi. Jiwa-jiwa manusia itu memiliki potensi keburukan. Jiwa-jiwa manusia itu memiliki potensi keburukan. Kalau amalnya mengandung keburukan ini jelas kan? Kalau perbuatan manusia itu mengandung keburukan jelas. Ya kita sendiri yang nampak. Dari perbuatan kita kan? Nyakitin orang kan buruk. Beramal soleh tetapi ada unsur riya kan buruk. Kita sendiri tahu. Tapi jiwa kita kan hampir kita gak tahu. Tapi melalui ini Nabi mengabarkan bahwasanya jiwa manusia itu tidak ada pengecualian di sini. Memiliki potensi keburukan. Dan ini seperti juga yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ada potensi keburukan, ada potensi kebaikan. Nah, di sini kita berlindung pada Allah dari potensi keburukan tadi, biar dia tidak muncul. Potensi keburukan jiwa tadi kalau muncul dalam bentuk perbuatan. Apakah itu lisan, apakah itu tangan, kita ada sebagainya. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Dan ini berdasarkan firman Allah, fa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a ulaika alladziina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Jadi ada orang-orang, ada di antara hamba Allah yang memang Allah tidak ingin untuk mensucikan hati-hati mereka. Allah tidak ingin mensucikan hati-hati mereka, dan kita berlindung kepada Allah dari hal ini. Jangan sampai kita masuk dalam kategori orang-orang seperti tadi. Memang Allah tidak pedulikan sama sekali. Kita berharap kepada Allah agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah tabaraka wa taala, dan kita berharap juga dari Allah agar Allah selamatkan kita dari kesesatan. Makanya setiap kali kita diperintahkan untuk meminta petunjuk, ihdinash shiratal mustaqim. Ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk pada jalan yang shiratal mustaqim. Kepada sunnah. Kepada jalannya para sahabat. Kepada jalannya para nabi, siddiq, dan seterusnya. Itu shiratal mustaqim. Dan Allah juga firman, wa may yudlillahu fama lahu min hadid. Siapa yang Allah inginkan dia sesat, enggak akan ada yang mampu untuk memberikan petunjuk. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan petunjuk kepada pamannya yang sangat dia cintai. Wa may yahdillahu fala fama lahu min mudhil. Dan siapa yang Allah beri dia petunjuk, enggak akan ada yang mampu untuk menyesatkannya. Makanya selama kita hidup di dunia, pikirkan diri kita masing-masing. Selamatkah kita dari kesesatan? Sudahkah kita berada di atas petunjuk? Itu dulu. Bukan yang lain. Ini kadang kita ngurusin orang lain semangat, bercermin lupa. Segala orang dikritik, kita sendiri lupa untuk membenahi diri. Padahal pertanggungjawaban kita di hadapan Allah masing-masing. Kita enggak mempertanggungjawabkan orang lain. Yang pertama ya, bukan berarti kita tidak boleh berdakwah, tidak boleh menegur, menasihati. Karena pun ini kewajiban. Bahkan kewajiban dalam ukhuwah Islamnya, konsekuensi dari ukhuwah Islamnya. Tanasuh fitin. Saling menasihati dalam masalah. Baik, lanjut. Amma ba'du. Waqtasartu ala al-adillatil mashhurati khawfan minat tawwil. Asantum. Syekh mengatakan ini kitab, ini kitab yang kita pegang sekarang. Ini kitab mukhtasar dalam ilmu fikih. Mukhtasar dalam ilmu fikih. Yang beliau simpun masail dan dalilnya. Masail dan dalilnya. Dan di antara makna fikih apa? Ma'rifatul masail wad dalail. Kita tahu masalah fikihiyah, kita tahu dalil fikihnya. Gitu. Nah, kitab ini menghimpun dua ini. Ada kitab yang menghimpun masail saja, tidak menyebutkan dalil. Bukan berarti kitab itu enggak punya dalil, enggak dibangun atas dalil, ini keliru. Seperti kitab-kitab mukhtasar dalam mazhab tertentu, dalam mazhab, kitab-kitab mubtadi'nya. Itu jarang ada sebagian kitab yang jarang sekali atau bahkan tidak menyebutkan dalil sama sekali. Baik dari Al-Quran ataupun Sunnah ataupun ijma' ataupun kiyas. Baik dalam mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad dan yang lainnya. Ada demikian. Nah, ada sebagian kitab yang menyebutkan masail tentunya dan menyebutkan dalil. Bahkan ada kitab fikih yang hanya menyebutkan dalil, enggak menyebutkan masail. Ada enggak? Kitab hadis fikih. Kan enggak ada sebut masailnya kan? Cuma kitab cuma bab utama aja. Kitabus Shalah dah. Sebutin dalil selesai gitu kan. Itu kan tujuannya fikih. Umdatul ahkam bulul maram, itu kan tujuannya fikih. Bukan hadis tujuannya, itu yang salah paham. Itu tujuannya fikih. Bahkan kitab hadis induk pun banyak yang tujuannya fikih. Karena kalau menyusun hadis, tujuannya hadis itu apa? Cuma satu kitab hadis yang penyusunnya tujuannya untuk hadis lagi. Kitab apa? Kitab dengan tipikal musnad. Adapun yang lain itu tujuannya fikih. Hanya ada yang segala bab disebuti kitab-kitab jami seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya. Ada yang sebatas pada kitab fikih utama, mulai dari thaharah dan seterusnya. Dalam Bukhari kan ada kitab tafsirnya kan? Ada sirahnya di situ. Ada yang memang khusus dari bab-bab fikihnya saja. Seperti intinya tujuannya fikih lagi. Tapi memang untuk itu tidak kita katakan kitab fikih, tetapi kita katakan kitab hadis. Tapi kalau kitab-kitab tahrijat seperti Umdatul Ahkam nanti, itu memang tujuannya fikih. Ingin menyebutkan dalil-dalil setiap masalah. Makanya membacanya pun harus dengan saqafah fikihah. baca kitab Umdatul Ahkam, kitab Ulul Maram pun harus dengan pengetahuan fikih, dengan dasar fikih bacanya. Jangan lempeng aja. Nanti ada pertanyaan, ini kok hadis dhaif enggak dimasukin ini? Ya, adapun kitab yang akan kita baca ini, yang kita baca ini disebutkan masailnya, kemudian disebutkan dalilnya secara ringkas ya. Dan beliau mengatakan li'anna